Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, yang pada hari ini kita telah memasuki surat Yusuf, surat ke-12, juz ke-12, tepatnya ayat kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonurrojim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat kedua dari surat Yusuf ini menggambarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu mulia karena dia berada di atas. Dia di atas kemudian turun kepada kita supaya kita pun mendapatkan kemuliaan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Al-Quran tidak dibaca pun tetap mulia. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita membahagiakan dan memuliakan diri kita. Jadi bukan kita berpikir kalau tidak dibaca Al-Quran itu tidak mulia. Salah. Kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita memuliakan diri kita berkat bacaan Al-Quran itu. Kalaupun kita tidak membaca Al-Quran, Al-Quran tetaplah kitab suci yang mulia. Kemudian poin penting dari ayat kedua surat Yusuf ini, Quranan Arabian. Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan berarti Al-Quran itu bersifat lokal bagi bangsa Arab semata. Tidak. Al-Quran diturunkan ke bahasa, di dalam bahasa Arab supaya komunitas Arab bisa memahami Al-Quran yang memang diturunkan dan Nabi Muhammad turun bagi mereka orang Arab. Kemudian orang Arab ini pun, bangsa Arab ini pun menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Maka kita menemukan Al-Quran berada di ujung bumi sekalipun. Kita menemukan di masyarakat yang tidak bisa bahasa Arab pun Al-Quran tetap dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya Al-Quran merupakan suatu kemuliaan, merupakan suatu mukjizat. Karena apa? Karena memang begitulah sejak zaman Nabi Muhammad Al-Quran berbahasa Arab, dan hingga saat ini pun Al-Quran tetap berbahasa Arab. Dan kita yang tidak bisa berbahasa Arab diminta untuk mempelajari bahasa Arab tersebut. Kalaupun tidak bisa, maka ada banyak buku terjemahan, ada banyak cara untuk bisa memahami Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya la'allakum ta'qilun. Al-Quran yang berbahasa Arab ini bisa dipahami dan mudah dipahami karena Allah sendiri telah menegaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi perenungan, tinggal kita. Maukah kita mengambil Al-Quran sebagai perenungan, pembelajaran, hidayah, dan petunjuk? Tujuannya apa? Supaya kita mulia, supaya kita bahagia. Di studio ada Ustadz Fajrul Haq dan Ustadz Safiar. Kami persilahkan untuk mendalami ayat 2 dari surat Yusuf ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dari prolog yang telah disampaikan Ustadz Zainal, ini memberikan kita peluang agar kita ini betul-betul umat Islam cinta dengan Al-Quran. Maka ada juga orang yang salah kaprah memahami bahwasannya orang yang mempelajari Al-Quran itu kan tuh akhirat, belum nampak lagi. Ini hal-hal yang orang harus diluruskan pahamnya. Maka di sini Allah menyatakan dalam ayat yang kita bahas ini apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Maka bukan berarti orang yang tak pandai bahasa Arab dia itu tak paham Al-Quran, tidak. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau mulai dari sekarang umat Islam bukan hanya dia membaca Al-Quran, akan tetapi perlahan-perlahan memahami kaedah-kaedah bahasa Arab dengan sederhana, kemudian dapat memahami adanya bentuk sisi kemuliaan Al-Quran itu sendiri, sehingga apa, dapat memberikan kepada kita ketenangan. Maka pernah kita singgung dan kita ucapkan, tidak pernah orang sengsara dengan membaca Al-Quran, malah orang yang menjauhi dari Al-Quran pasti akan mendapatkan ketidaktenangan, kemudian gundah gurana, suka mengeluh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyangkal bahwasannya apa yang dia miliki ini itu dengan usaha dia sendiri. Akan tetapi kalau dia itu dibarengin dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup, otomatis maka umat Islam dan orang yang membaca Al-Quran itu Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Tambahan dari kami, kita akan dijabarkan oleh Ustadz dan Abang Da kita, Fajrul Haq. Kami silakan. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kita bahwasannya Al-Quran itu diturunkan, atau kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quranan Arabian, artinya Quran yang berbahasa Arab. Tapi yang paling penting, ketika Allah memberitahukan Quranan Arabian, itu di akhir ayat itu dikatakan, yaitu la'allakum ta'qilun, agar kamu itu dapat memahaminya. Ketika Allah berfirman ta'qilun, itu berarti Allah ingin membangkitkan akal kita supaya berfungsi dan dapat memahaminya dengan jelas. Dengan kata lain, bahwasanya Allah tidak suka orang-orang yang berbohong, orang-orang yang menipu. Karena orang-orang yang berbohong dan menipu itu selalu menutupi akalnya. Inilah yang sebetulnya yang kita harus pahami. Maka banyak sekali hikmahnya. Ketika Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, kita akan dituntut untuk berpikir, merenungkannya, apa yang sebetulnya yang dimaksudkan dari firman-firman Allah tersebut. Dengan itu saja berarti sudah langkah awal kita untuk memotivasi, untuk membangkitkan kembali akal yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat menggunakan akal sehingga kita dapat menerima apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dibahasakan la'allakum ta'qilun. Maka sisi lain, kadang-kadang para mufasir, atau salah satunya mufasir kita almarhum Buya Hamka, mengatakan ketika orang yang sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membahasakan la'allakum ta'qilun, maka lawan katanya, kalau seandainya dia tidak apa, ta'qilun di sini bukan diartikan dapat memahami lagi, tapi tidak berotak, karena dia sudah tidak mau lagi menggunakan akal sehatnya. Jadi kalau kita mau tidak menggunakan akal sehatnya, maka kita sudah lari dari khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sudah tidak alami lagi, padahal Allah menciptakan kita alami, dalam arti kata kita harus menggunakan akal kita sehingga kita dapat memikirkan apa yang sudah diciptakan Allah secara alami alam ini, supaya kita dapat menikmati atas dasar ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para pendengar yang berbahagia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Safiar dan Ustadz Fajrul Haq, bahwa akal itu perlu, dan orang yang berakal itu tahu tujuan hidup, maka sangat identik bahwa Al-Quran yang mulia ini dengan logika dan akal pikiran. Orang yang cerdas itu tidak mau dibudak oleh harta. Orang yang cerdas itu tahu bahwa dirinya di dunia ini sementara. Orang yang cerdas dan berakal itu tahu bahwa dia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cerdas itu tahu bahwa dunia ini bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Orang yang berakal itu tahu bahwa setelah kehidupan ini ada akhirat. Orang yang berakal itu juga tahu bahwa di akhirat nanti ada perhitungan. Orang yang berakal itu tahu di perhitungan itu akan berdampak pada amal baik masuk surga dan amal buruk masuk neraka. Jadi ketika Al-Quran memaparkan hal-hal yang demikian dan logika memahami hal-hal yang demikian, maka orang yang membaca Al-Quran dan menggunakan akalnya akan mulia. Karena apa? Karena dia tidak terjerat pada ikatan materi. Dia tidak terjerat pada ikatan dunia. Dan dia tidak terjerat pada ego pribadi. Tetapi dia jauh melayang tinggi ke udara, jauh memiliki visi tidak saja batas dunia tetapi juga akhirat. Ketika dia memahami hal ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya suatu hal yang lebih berharga dari harta yang menurut sebagian orang itu merupakan suatu hal yang penting, tetapi bukan merupakan satu-satunya tujuan hidup. Apa yang penting diberi Allah kepada dia? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarodo. Ada yang diberikan Allah lebih dari sekedar harta, yaitu keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi orang yang rida di dalam kehidupan ini, dan dia meridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah ditetapkan Allah, dan lebih penting dari itu, Allah meridhoi dia. Dengan demikian, ini adalah puncak kebahagiaan. Untuk itulah Al-Quran diturunkan, karena begitu juga akal dapat menerima dan menyerapnya. Kebahagiaan logika, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan dapat menekan emosional berkat memahami Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.